Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwas kalian rahimakumullah, kita akan membahas tentang masalah yang dituturkan dalam kitab Ma'alim fi Tariqi Thalabil Ilm karya Syekh As-Sadahan Hafizullah. Yang mana di sini ada pembahasan meneladani akhlak guru. Ya, meneladani akhlak guru. Masalah teladan atau misal, ini adalah masalah sosiologis, psikologis yang perlu dibahas di bidang manhaj menuntut ilmu. Kita masing-masing dalam kehidupan, sedari awal kita hidup sampai sekarang, kita membutuhkan misal. Misal itu contoh atau teladan, baik misal yang baik maupun misal yang buruk. Terutama orang-orang yang pemula dalam kehidupan, yaitu anak-anak kecil, mereka melihat dan mengikuti apa yang di sekitar mereka, baik maupun buruk. Mereka mencontoh padanya, sadar maupun tidak sadar. Ini hal yang natural, terpengaruh dengan orang-orang di sekitar. Kemudian dalam urusan syariat, kita juga memerlukan mithal. Dan itu telah berulang-ulang dari zaman ke zaman, dari kaum ke kaum, dari kaumnya Nabi ke kaumnya Nabi lainnya, bahwasanya kebiasaan mencontoh, mencari teladan yang baik maupun mencari contoh yang buruk, itu sudah terjadi dan dikisahkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam Al-Quran, baik langsung maupun secara isyarat. Ya. Di antara hal yang diceritakan dalam Al-Quran secara langsung, bahwasanya ada suatu kaum mencontoh pada kaum sebelumnya, yaitu kaum-kaum para nabi, yang mana mereka mengikuti nenek moyang mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan itu dalam afdal. Jazakumullah khairan. Makasih, Pak. Allah taala menceritakan dalam beberapa kesempatan, baik di surat Al-Baqarah atau lainnya. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. Ketika mereka dikatakan kepada mereka, ikutilah oleh kalian apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka berkata, bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi abana. Dalam ayat lain, wajadna 'alaihi abana. Kami lebih mau untuk mengikuti apa yang sudah berlaku pada nenek moyang kami. Jadi mereka mencari contoh teladan dari nenek moyang yang kata Allah la ya'qiluna syai'a. Mereka tidak tahu, tidak faham nenek moyang itu. Jadi mencari contoh dari orang-orang yang jahil, bodoh, tidak menggunakan akal dengan baik. Ya, la ya'lamuna tu la ya'qilun. Ini contoh langsung dari Al-Qur'an. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat kalian sudah ada dalam diri Rasulullah uswah, tuntunan hasanah yang sangat baik, yang baik. Tapi itu bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Ya, dan banyak berzikir. Maka ini tuntunnya adalah Rasulullah. Misalnya dan teladannya adalah Rasulullah. Gurunya adalah Rasulullah alaihissalam. Baik secara langsung yaitu para sahabat berguru pada Rasulullah, atau secara tidak langsung yaitu kita mengambil ibrah dari kisah-kisah dan aqwal Rasulullah alaihissalam. Dalam penerapan syariat, kadang-kadang kaum muslimin mendapatkan hal yang begitu berat dan penuh masyakkah. Ya, berat dan penuh masyakkah, kesulitan. Mereka bukan berarti tidak ridha dengan hukum Allah, bukan. Tetapi secara naluriah atau alamiah, tabiiyah manusia, ada beberapa poin di syariat ini yang memang membutuhkan effort untuk merealisasikannya. Contohnya adalah puasa. Puasa membutuhkan effort. Dari sahurnya, menahan hawa nafsu, menahan makan, minum, menahan syahwat perut dan syahwat kemaluan di siang hari bulan Ramadan. Dan juga di bulan lainnya, puasa sunnah. Maka, para sahabat, mereka apalagi terlebih di awal-awal puasa mereka, puasa semacam puasa wisol, mirip dengan puasa wisol, yaitu nyambung sampai besok. Siapa yang gak buka sekarang, maghrib, maka wajib nyambung sampai besok. Makin berat. Dan Ramadan itu terkenal dengan panas dan teriknya matahari di siang hari. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, kutiba, apa arti kutiba ikhwan? Diwajibkan atas kalian puasa, maksudnya puasa Ramadan. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Lihat di sini Allah Ta'ala memberikan mithal. Mithal berupa penyerupaan bahwasanya syariat puasa ini yang wajib atas kalian sungguh telah ada contohnya dan salafnya sebelum kalian. Maka ketika kata Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib atau tafsir Ar-Razi, ya, Ar-Razi yang 606 Hijriah, bukan yang itu, ya. Antum kebayang yang itu nanti. Baik kalau antum orang Sumatera Barat, ya. Nah, itu Ar-Razi, anda agak mengatakan Imam Razi, ya, karena ketergelinciran beliau dan penyebarannya begitu banyak, ya. Tapi Ar-Razi, rahimahullah, menyebutkan dalam tafsirnya, menafsirkan ayat ini, di antara kalimat beliau, di antaranya secara makna, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah Taala wajibkan puasa atas orang-orang sebelum kalian. Ini sebagai tasliyah, hiburan dan penguatan, motivasi untuk kaum muslimin ketika itu di antara para sahabat. Artinya apa? Kaidahnya adalah siapapun orang yang merasakan beban ketika dia melihat ada orang yang telah berlalu dalam pembebanan ini dan mereka berhasil, maka dia akan menjadi kuat untuk merealisasikan beban tersebut atau menghadapi beban tersebut. Mafhum enggak? Bisa dipahami enggak, ikhwan? Hah? Yaitu sudah ada mithal, sudah ada teladan, sudah ada uswah sebelumnya, sudah ada salaf sebelumnya, orang-orang sebelumnya telah mengalami hal tersebut. Makanya anak-anak muda membutuhkan nasihat orang tua dan pengalaman mereka. cerita-cerita orang tua yang diceritakan. Dan orang tua juga senang, semakin tua semakin senang menceritakan hikayat pengembaraan mereka di kehidupan yang lampau, ya, di masa lampau dari kehidupan mereka. Diceritain telah berjuang begini begitu. Kita mendengarnya sebagai yang muda-muda, nikmat dan mengambil ibrah dari situ. Dan merasa ini perjuangan bapak-bapak kita atau orang-orang tua kita ini begitu sulit, berat, tapi mereka berhasil melaluinya. Tidakkah kita termotivasi kemudian untuk bisa seperti beliau, bahkan lebih dari beliau? Begitulah. Begitulah orang kalau mencari uswah, tuntunan, tiruan, percontohan, dan itu kebutuhan dan hajat yang sifatnya daruri. Hajat ada dua macam. Ada hajat yang berupa hajat belaka, yang mana dia tidak akan tetap berjalan normal hidup kalau misalnya dia tidak merealisasikan hajat tersebut. Tapi ada kebutuhan yang sifatnya daruri, darurat, yang mana kalau darurat ini dia nggak bisa melangsungkan kehidupan, nggak lama hidupnya, atau hancur hidupnya kalau nggak melakukannya. Dan diantara kebutuhan darurat kita yaitu mencari contoh dan menerapkan apa yang dicontohkan kepada kita. Mulai sejak kita masih bayi sampai kita punya bayi, bahkan bayi kita dulu sekarang juga punya bayi, ya, maupun punya cucu sampai tua, kita butuh apa? Butuh contoh. Lebih-lebih untuk para pemula, butuh contoh. Nah, dalam menuntut ilmu, seorang yang menancapkan diri di medan ilmu, sebelum medan dakwah, di medan ilmu, dia butuh teladan. Barang siapa yang menjadikan dirinya sendiri sebagai teladan dalam menuntut ilmu, maka yang keluar hanyalah kesombongan, egoisme, ujub, takabur, riya, sum'ah, dan berbagai hal lainnya yang menginginkan apa? Dirinya menjadi sentral. Karena apa? Karena dia menjadikan dirinya sebagai teladan untuk dirinya dan orang lain. Ya, teladannya bukan orang-orang yang berprestasi, salaf, guru, dan seterusnya, bukan. Melainkan, ini loh saya, ikuti pakam saya adalah saya. Ini tidak relevan untuk penuntut ilmu syar'i, lebih-lebih da'inya. Ya, karena itu akan menjadi racun bagi sebagian penuntut ilmu yang akan menjadikan sifat apa? Ananiyah. Yaitu ananiyah, egoisme. Yaitu peran sentral pada diri, apa? Bahwa diri ini sentral. Antum harus ikut anak. Semua harus ikut keputusan anak. Hatta DKM ikut keputusan anak. Tulab ikut keputusan anak. Tidak ada yang benar kecuali anak. Nah, ini tidak bisa seperti ini. Dan biasanya seperti ini apa? Tidak punya uswah. Tidak punya uswah kecuali dirinya. Maka bab ini meneladani akhlak guru. Ini adalah salah satu hal asasi dalam menuntut ilmu. Tidak bisa tidak. Barang siapa yang pengen menuntut ilmu atau bahkan pengen menjadi da'i, tapi dia tidak punya peran, tidak punya sorotan mana yang harus diteladani dari ulama atau asatidz atau guru, maka dia tidak jadi sebagai talib atau da'i yang patut ditiru atau bahkan dihadiri majelisnya. Ya. Ketahuilah kita ini adalah apa yang kita saksikan, kita tiru, dan kita reguk dari pengalaman. Ini hasilnya kita. Maka kalau seorang penuntut ilmu, dia memperbanyak majelis ilmu dan melihat ke gurunya atau ustaznya atau syekhnya atau da'i yang mengajarkannya, dan dia senang dengan itu, takjub dengan ustaz-ustaz ini, maka dia tanpa sadar atau sadar mungkin akan menjadi seperti mereka. Pasti ada keserupaan di beberapa titik. Ya. Ketika antum kagum dengan seorang alim atau da'i atau ustaz, yang mana antum melihat bahasanya itu sangat bagus misalnya, antum mengaguminya, maka tanpa sadar antum ingin menyerap darinya skill bahasanya, dan kemudian mungkin ketika berbicara pada orang lain masalah agama akan ada peniruan dari segi bahasa. Atau antum menyukai dengan mimik sebagian dari ustaz. Ya kan, kan beda-beda mimiknya, wajah ustaz kan beda-beda. Ada yang gayanya, ya, saudaraku, ya, bahwasanya. Ya, masya Allah, gayanya luar biasa. Antum suka? Antum akan tertarik dengannya dan ikut dengannya. Ada yang gaya keras, tinggi nadanya, terus tinggi. Baru mulai pelan apa? Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Baru pelan itu. Udah tinggi, banyak yang tidur. Pas pelan, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat, pada bangun. Kenyataan gak itu, ikhwan? Nah, ada yang sudah, antum suka dengannya? Ini baru nih Ustaz tegas. Aku mencontoh dia. Ada Ustaz yang dikit-dikit sebutin dalil. Dikit-dikit sebutin dalil. Antum senang dengan itu. Dalam metodologi itu. Suatu saat kalau antum kemudian mengikuti, antum jadi da'i misalnya, akan ikut dengan seperti itu metodologinya. Jadi, anak pribadi adalah apa yang anak saksikan dari pelajaran dari para masyayikh atau guru. Seperti ini. Kita sadar atau tidak sadar, kita ada refleksi atau fotokopi dari apa yang kita saksikan. Dan kita reguk. Kita masukkan kepada diri kita. Nah sekarang, ajaibnya di akhir zaman ini, duat itu terbagi menjadi dua. Duat du'atul khair dan du'at ila abwabi jahannam. Da'i-da'i kebaikan dan da'i-da'i penyeru kepada jahannam. Da'i kebaikan, alhamdulillah, bisa kita contoh, alhamdulillah. Walaupun tetap ada kesalahan masing-masing, itu manusiawi. Tapi da'i menuju pintu jahannam. Maka ini berbahaya. Ketika kita meneladani akhlak dari da'i menuju pintu jahannam, meneladani akhlak dari pintu akhlaknya dari menyuruh pintu jahannam padahal ajarannya sesat dan menyimpang, maka kemudian di sini akhlak mungkin terikut, tetapi ada akhlak, maksudnya akhlak penampilan, cara bicara, tapi ada akhlak yang buruk sekali yang tidak pantas diikuti darinya. Apa itu? Batarul haq, menampik kebenaran. Di antara akhlak terburuknya da'i sebagai da'i adalah menampik kebenaran, dan itu biasanya ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Itu adalah tugas ahlul bid'ah. Ada kebenaran, sunnah, ditampik. Ada bid'ah, dibela. Rutin kayak gitu. Jadi keteladanan di sini, ikhwan, akhlak. Akhlak di sini, baik akhlak yang bersifat ma'nawi atau akhlak yang bersifat madhari atau zahir. Akhlak zahir jelas ya, kayak cara bicara, metodologi mengajar. Tapi akhlak ma'nawi di sini yaitu bagaimana insafnya dia, beliau, bagaimana rendah tawadu'nya beliau, dan seterusnya. Ini akhlak ma'nawi. Dan termasuk akhlak ma'nawi yang sangat penting dalam mengajar atau belajar adalah ketika sudah ada dalilnya dan jelas, maka ikuti. Maka ikuti. Ya. Dan teladan itu dilihat bukan dari keturunan siapa, lulusan mana. Enggak mesti. Enggak mesti. Ana waktu di Majalengka itu ada seorang talib ketika kita kajian ya, Tabligh Akbar versi desa lah ya. Ikhwan di Majalengka di bagian ujung menuju Cirebon itu. Itu masya Allah lumayan lah, cukup banyak ikhwah sunnah dan akhwat sunniyat ya. Mereka hadir kaji. Pertama sebelum maghrib ada yang datang berapa. Ada satu ikhwan yang datang. Dia seperti penjual peci ya. Nah, ikhwan ini kemudian ketika masuk masjid, semua orang yang hadir di situ langsung dikasih peci satu-satu amalnya. Tidak terlihat di ikhwan ini pengusaha kaya atau orang kaya, enggak, orang biasa. Tapi dikasih peci. Teladan. Bisa ditiru ini, anak sampai ngiri dengan beliau. Dan anak dikasih sama beliau. Peci persis dengan peci yang dipakai sama kameramen anak tuh. Kayak gitu. Atau jangan-jangan itu pecinya, kan? Bukan. Bukan ya. Tapi mirip. Ya. Ini akhlak. Nah, tapi ada satu hal yang belakangan ini boleh anda sampaikan, karena ada kaitannya. Ketika ada ngobrol kemarin dengan beberapa ikhwah dan asatidzah di Sumatera Barat, ada dai yang enggak usah kita sebutkan di sini. Dai jahat, dai dhalal, dai mubtadi' dari salah satu kabupaten di Sumatera Barat. Dan di Sumatera Barat itu orang-orangnya tidak peduli dengan antum keturunan siapa. Enggak peduli dengan sebagai dai, bahkan kepada umumnya asatidzah biasa aja mereka. Termasuk kepada orang-orang yang mengagumkan dirinya dan mengagungkan dirinya dengan label-label saya keturunan Ahli Bait, keturunan Nabi, keturunan keluarga Nabi, saya Alawiyin, saya dan seterusnya. Antum cari di daerah Sumatera Barat, satu provinsi itu, tidak ada yang laku. Tidak ada. Benar, tidak ada. Dan itu ketertakjuban sendiri. Ternyata karakter di sana beda dengan karakter kita orang Pulau Jawa. Kita memiliki ta'zim yang tinggi kepada muallim, guru. Ta'zimnya kita tinggi. Tapi dengan itu, sebagian dari kita banyak yang tidak memfilter. Pokoknya kalau keturunannya Ahlul Bait, itu surga deh pokoknya. Akhirnya taklid buta, kemudian fanatik, dan seterusnya. Ya. Tapi di sana kenapa enggak laku? Kenapa enggak laku? Karena mereka tidak mau tidak melihat keteladanan itu cuman dari apa? Nasab. Itu enggak berpengaruh. Makanya baliho-baliho bersorban kemudian itu enggak ditemukan di sana. Langsung kayak gini istighosah kubro enggak ditemukan di sana. Di Jakarta banyak. Mereka enggak mencari keteladanan di bab itu. Ya, selain juga karakternya agak keras sedikit, jadi enggak cocok. Nah, begitu ya ikhwaskan sebagai mukaddimah meneladani akhlak guru. Ya. Dikatakan di sini bisa jadi ada yang mengatakan, apakah saya tetap perlu mendatangi majelis seorang guru yang pelajarannya tidak dapat saya pahami melainkan hanya sedikit saja? Ya, maka di sini pertanyaan, apakah saya tetap mesti datangin majelis seorang ustaz tapi pelajaran itu saya enggak paham sebenarnya. Cuma sedikit paling. Paling saya pahamnya assalamualaikum sama subhanakallahumma wabihamdika dan seterusnya. Itu doang. Dan itu pun enggak paham artinya. Pahamnya cuma apa? Oh, ini mau selesai. Ya gitu. Kira-kira mesti enggak saya datangin itu majelis? Maka pertanyaan tersebut kita jawab, kata beliau. Hadirilah, kata beliau. Tapi ini jawaban beliau enggak mutlak ya. Tidak semua majelis itu memang tepat untuk kita hadiri. Maksudnya majelis yang ilmunya diampu ilmu berat, maka enggak semuanya perlu kita hadiri. Terlebih kalau ustadznya enggak mengizinkan. Mensyaratkan misalnya yang hadir hanya yang boleh bisa bahasa Arab misalnya, maka antum enggak boleh hadir. Tapi kalau misalnya ustadznya membuka, tafadhal siapapun, mau paham enggak paham hadir, tafadhal, nah hadiri. Hadirilah, kenapa? Karena bukanlah tujuan satu-satunya dari menghadiri majelis ilmu hanya untuk mendapatkan faedah ilmiah saja. Bukan cuma faedah ilmiah saja. Bukan cuma poin-poin yang bisa antum tulis saja. Bukan cuma itu. Namun, di sana ada manfaat lainnya. Di antaranya, memperhatikan akhlak dan adab sang guru untuk diteladani. Ketika guru berbicara atau ustadz berbicara di majelis ilmu di hadapan jemaah, apalagi sampai tabligh akbar misalnya, tentu gaya bicaranya akan berbeda dengan gaya bicara orang di warkop misalnya, beda. Bicaranya pasti lebih meninjau akhlak, kesempurnaan akhlak, keserasian kalimat, kesopanan uslub, dan semisalnya. Dan itu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang menyimak atau hadir. Bahkan sampai yang tadi Anda bilang, mimik wajah itu juga dipelajari oleh banyak orang. Dan itu mendukung, mimik wajah itu mendukung masuknya ilmu ke kalbu kadang-kadang. Sebagaimana dikisahkan oleh As-Sam'ani dan lainnya, bahwa majlis kajian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dihadiri oleh 5.000 orang lebih zaman dulu. Kira-kira seberapa Istiqlal itu, ikhwan? Kalau di sini berapa ribu, ikhwan? Santri-santri, ya? 2000 lah, 2000 kurang 1950. Nah, dihadiri 5.000 orang lebih tanpa speaker, ikhwan. Ini kopi apa teh? Mantap ini. Mantap. Ana lagi agak lemes sebenarnya, maka ketemu kopi yang seperti ini, kopi hitam enak. Masya Allah, alhamdulillah. Ini Black Sheep bukan ya? Kopi Black Sheep, ha? Hah? Atau fire ship? Enak. Udah, ana ngopi aja lah kayaknya. Kopi kapal api ini ya. Kopi kapal api, Pak. Alhamdulillah. Iya, fire ship, Pak, bahasa milenialnya ya. Lima ribu orang lebih. Perawinya mengatakan begini, 500 orang yang menulis. Jadi yang bawa catatan 500 orang doang. Sementara sisanya mengambil faedah dari tingkah laku, budi pekerti dan adab beliau rahimahullah. Gitu. Makanya ana enggak ngomelin yang enggak bawa catatan, anu tahzir, enggak. Ya. Yang bawa catatan ya alhamdulillah, yang enggak bawa catatan ya la haula wala quwwata illa billah. Ya, tafadhol enggak apa-apa. Mungkin antum mencari sesuatu yang berbeda, ya. Abu Bakar Al-Mutawwi, ini juga murid Imam Ahmad. Beliau berkata, saya menghadiri majlis Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, di mana beliau mendiktekan atau membacakan kitab Musnad kepada anak-anaknya selama 12 tahun lamanya. Membacakan ini bisa jadi lewat hafalan beliau, enggak mesti beliau udah punya kitabnya kemudian enggak dibaca, didiktekan oleh beliau langsung. Ya, dalam dikisah tentang penulisan kitab Muslim Ahmad, kan perawinya itu anak-anaknya, terutama Abdullah namanya, makanya disebut Abu Abdullah. Nah, itu anak-anaknya merawikan, dan sebagian dari mungkin ada yang ada muridnya lain ditalqin ini hadis ini hadasan fulan, taruh ini di musnad fulan, taruh ini di sur, ya, diperintahkan oleh Imam Ahmad. Nah, jadi Imam Ahmad beliau menyusun kitab musnadnya beliau. Kitab musnad sekitar 27 ribu hadis atau 28 ribu hadis. Yang di rumah anda ada 52 jilid. Ya. Segini, beneran. Gak percaya ke rumah anda bawa kopi. Ya. Ada 52 jilid ya kawan. Itu selama 12 tahun Imam Ahmad mengucapkan sanad dan hadisnya dan ditulis oleh anak-anaknya, ditaruh oleh anak-anaknya di musnad sebelah mana, di bagian sebelah mana itu. Ya. Nah, di majlis-majlis tersebut, ini majlis imla namanya majlis imla. Ya. Majlis dikte hadis. Di majlis tersebut ada juga apa Abu Bakar Al-Mutawwi, salah satu murid Imam Ahmad. Tapi Al-Mutawwi ini dikatakan, saya tidak menulis. Akan tetapi saya hanya melihat kepada adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Gitu dong. Jadi belajarnya dia adab dan akhlaknya Imam Ahmad. Maka tidak disalahkan bagi penuntut ilmu kadang-kadang menghadiri majlis ulama atau syekh atau alim atau ustaz yang dia kagumi hanya untuk melihat adab dan akhlaknya. Tidak salah. Tapi jangan selalu begitu. Ya. Jangan minta-minta, udahlah gak usah baca. Gak pernah, saya gak bakal bawa catatan sampai kapanpun. Enggak. Ada kalanya beberapa majlis butuh catatan. Tapi misalnya majlis para syekh misalnya. Misal syekh siapa? Yang datang misalnya Syekh Abdul Razzaq. Dan antum enggak bisa bahasa Arab. Dan enggak ada penerjemahnya. Antum hadir di depan melongo ngeliatin Syekh. Syekhnya menjelaskan tanpa penerjemah. Antum sekali lagi enggak tahu kecuali assalamualaikum dan subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, cuma itu doang, itu pun enggak tahu artinya. Tapi yang antum dapatkan adalah melihat attitude gerak-gerik, kelembutan, kebaikan beliau, akhlak beliau, itu yang antum pelajari. Maka itu boleh. Enggak masalah. Tetap dapat berkah majelis ilmu walaupun enggak paham, dan tetap juga mendapatkan teladan atau contoh dari seorang alim besar. Ya, itu ada contohnya Abu Bakar Al-Mutawwi'i dan lainnya. Demikianlah perihal kehadiran kita dalam majelis ilmu. Hendaklah bukan semata-mata mengambil faedah ilmu saja, akan tetapi juga mengambil semua faedah yang ada, bahkan bisa jadi faedah itu didapatkan dari sesama penuntut ilmu lainnya. Ya. Maksudnya faedah ma'nawiyah berupa attitude, gaya bahasa tubuh, akhlak. Yang kadang-kadang mungkin ada beberapa akhlak yang mungkin tidak terdapat pada ustadznya, tapi terdapat pada beberapa hadirin. Ya, yang mungkin ada di antara mereka yang membuatmu tergugah dengan ketekunan dan kesabarannya. Iya. Antoni Majelis melihat, ah ini, oh, masya Allah, ah ini rajin mencatat dia. Melihat ah ini, wah oh, ini selalu di depan dia. Melihat ah yang fulan lagi, wah oh, ah fulan ini selalu, masya Allah, tidak pernah dia ngangguk-ngangguk dalam kajian, selalu tegang, ya, nggak pernah, nggak pernah. Selalu tegak, selalu melihat ke ustadznya sambil mencatat. Ya, masya Allah. Ada beberapa karakter orang-orang lain, teman-teman yang baik, ya, yang bukan yang buruk, yang baik yang bisa kita ambil ibrahnya dan bisa kita menjadikan itu contoh buat kita. Ketekunan, kesabaran, lainnya. Maka jangan cari yang ashab non awail, apa non awail, awakhir. Yang di belakang-belakang, ya. Cari yang di depan. Ini ya, diligent. Ya. Ya, dari Syekh Abdul Ghawi sampai Bapak Daeng. Ya. Pak Daeng, siapa Pak Darsupa? Hah? Pak Husni. Dan selingkaran dengan ini, masya Allah. Diligent. Apa diligent ya, kan? Diligent, masa gak tahu diligent? Diligent. Rajin. Kalau belakang apa? Diterjen. Nah, kemudian demi Allah, sungguh saya pernah bertemu dengan beberapa pemuda yang usianya sangat belia, masih belia. Akan tetapi ketika seseorang berkunjung ke rumah mereka dan berdiskusi bersama mereka, maka dia akan melihat betapa akhlak dan perilaku mereka membuat dirinya iri kepadanya. Tawadhu, enggak merasa diri ilmu, berilmu gitu. Enggak merasa diri itu paling berilmu, tapi ketika ditanya dia bisa menjawab dengan baik, masya Allah. Ya, sepatutnya bagi seorang penuntut ilmu menyempatkan dirinya untuk senantiasa berkunjung ke rumah orang-orang yang berilmu. Ini dia nih, enggak ada nih zaman sekarang, susah ditemuin sejujurnya, karena susah ditemuin yang seperti ini, berkunjung ke rumah gurunya. Susah. Alasannya apa? Ya, ngapain berkunjung, kan bisa lewat WhatsApp, video call juga bisa. Ya itu sekarang. Ya kan? Enggak, mau nanya gampang. Oh, cuman dulu kan nanya tuh harus ke rumahnya, nunggu beliau sholat baru ketemu gitu. Mau ngetok pintu rumahnya sungkan, nunggu beliau sholat gitu. Baru di perjalanan menuju sholat atau pas pulang sholat baru bisa nanya. Dulu kayak gitu. Tapi kalau sekarang memang ketika semua itu dipermudah, memang baik dipermudah, cuman hal-hal seperti ini hilang. Ya, mengunjungi rumah orang-orang berilmu, baik yang itu memang guru kita sendiri atau kita hanya pernah menyimak namanya saja, tapi dia orang berilmu, punya hak untuk dikunjungi. Karena manfaat mengunjungi mereka akan kembali ke dirinya, bahkan ini merupakan bentuk akhlak seorang murid kepada gurunya. Kita ini ikhwan seperti orang yang tidak berguru. Ya. Kita ini seperti orang yang tidak berguru, tidak ada silaturahim padanya, tidak ada tanya-tanya, bahkan jalan kadang-kadang lewat-lewat gitu aja. Ya. Tapi gitu. Kita ini ya. Guru memiliki jasa yang besar kepada murid setelah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Karena seorang guru telah mengajarkan kepadanya, bahkan meskipun orang yang berilmu tadi bukanlah gurunya. Karena sebagai bentuk pemenuhan terhadap hak orang berilmu, ulama, adalah mereka dikunjungi tatkala mereka sehat. Dan mereka dibesuk tatkala mereka sakit. Dan mereka diantarkan jenazahnya tatkala mereka wafat. Iya. Pas sehat dikunjungi, tapi kontras juga dengan zaman ini. Dua kubu ini, baik murid maupun guru di zaman sekarang, dalam bab ini mukassir. Mukassir yaitu kurang benar treatmentnya. Murid enggak mau nyambangin guru, dan guru bersikap jaim. Jaimnya berlebih. Saking jaimnya, eksklusif. Jadi dua sisi ini yang anda temukan di zaman sekarang, ikhwan. Kadang alasan sebagian murid tidak mau mengunjungi muridnya karena terlalu sungkan dengan eksklusifnya ustadznya. Ya. Sebaliknya, ustadz juga kadang-kadang bersifat eksklusif karena dia tuh gak mau ngedengar getirnya ucapan muridnya. Jadi sama-sama ada yang gak benar. Ya. Cobalah kalau kedua pihak ini kemudian masing-masing melepas gengsi dan egonya. Kadang murid itu gak mau ngunjungin guru karena gengsi atau egois. Dan kadang dai juga tidak mau membuka pintu rumahnya karena gengsi atau egois. Gak mau diganggu sama sekali sama siapapun orang. Tapi ajaibnya, ketika yang datang itu adalah orang kaya, donatur, buka pintu. Ini buruk sekali. Ini sesuatu yang madzmum secara mutlak. Karena dalam berdakwah, ketika kita hanya melihat dompet orang, maka dunia yang kita cari sebenarnya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga anda dan juga antum dan juga dai-dai sunnah dari ini. Tidak baik, ikhwan. Kemudian juga talib yang memiliki kekayaan, dia hanya mengunjungi dai atau berdekatan dengan dai-dai yang bisa diatur dengan kekayaannya, ini juga suatu kebusukan. Ya. Jadi dua sisi ini yang berbahaya, ikhwan. Dan ini tidak perlu mudai sunnah, mudai bid'ah. Ini tidak mengenal manhaj. Masalah kayak ini tidak mengenal perbedaan manhaj. Tidak semua manusia muslim dalam bab ini syaitan itu bisa membisiki. Maka disinilah mulai terjadi apa? Kekecewaan sebagian dari ikhwan pengajian terhadap sebagian dari ustaz. Dan ini ana simak dengar itu tidak sekali dua. Berentah-entah kali. Walaupun mereka tidak pernah menyebut nama. Dan ana gak peduli siapapun mereka, siapapun dai-dai tersebut. Pintu boleh tertutup ketika tidak ada yang mengetuk. Pagar boleh tertutup ketika tidak ada yang ngebel. Tetapi ketika ada murid, talib, dengan entah dia kaya atau miskin, maka ingatlah kisah Abdullah bin Ummi Maktum terhadap Nabi SAW. Karena boleh jadi orang yang tidak memiliki makanah, posisi jabatan, atau tidak memiliki harta, datang kepada kita sebagai kita ni dai, datang ke orang seperti ini, datang kepada kita ingin apa? Tazkiyah, yaitu membersihkan diri. Wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadhakkar, yaitu siapa tahu ini Abdullah bin Maktum pengen apa? Yazakka, membersihkan diri atau mengingatkan diri akan Allah Azza wa Jalla dengan bertanya kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW lebih berpihak untuk meneguhkan pembicaraan hanya pada apa? Beberapa pemuka musyrikin yang mereka juga belum tentu dapat hidayah. Dan sebagian dari ikhwan yang memiliki harta berlebih, yang bisa memberikan ustaz atau da'i hal-hal yang menyenangkannya. Ini peringatan untuk da'i-da'i yang juga meraup kebaikan dari ikhwan-ikhwan yang tadinya baik niatannya. Tetapi syaitan itu tidak tinggal diam kalau urusan dunia. Enggak tinggal diam. Udah biarin, enggak bakal syaitan biarin mereka, semoga mereka dapat hidayah. Enggak, syaitan enggak kayak gitu. Syaitan enggak begitu. Ya. Maka kemudian akhir terjadi eksklusifisme dalam menjawab pertanyaan, dalam merespon WhatsApp, dalam merespon pertanyaan, dalam merespon salam, bahkan kadang-kadang berbeda. Dan ini hak terjadi di beberapa tempat di Jabodetabek ini. Dan anda pernah mendengar langsung dari orang yang pernah sakit hati, walaupun dia beliau tidak nyebut siapapun, dan anda enggak perlu siapapun namanya. Beliau bercerita, anda ketemu dengan seorang ustaz, kata dia, dan anda menyapanya dengan baik. Tapi maksudnya salam ya, assalamualaikum ustaz. Dan ini ustaz ini adalah teman lama anda. Maksudnya ketika ustaz ini belum seberapa jadi ustaz, enggak seperti sekarang, itu dulu ana pun yang bawa dia, yang dekat sama beliau gitu. Tapi ketika udah kayak gini, ana salam, dijawab biasa, kayak orang gak kenal. Salam. Tiba-tiba kemudian, gak lama berapa detik, datanglah seorang yang kita kenal. Dia masya Allah, orang ini orang kaya, dan masya Allah. Tiba-tibanya raut wajah ustaz ini berubah. Seperti, apa, kalau ini ibarat dari ana, seperti apa? Seperti orang udah nikah 10 tahun, istrinya lahiran pas tahun ke-10. Sumringah senangnya menyambut, ahlan pak, masya Allah. Jauh sekali berbeda treatmentnya dengan si miskin ini. Dan memang anda melihat ikhwan yang cerita ini memang kayaknya mau miskin sih. Ya. Dari wajahnya sih udah tertafsirkan begitu. Ya. Dan kadang juga anda bilang gitu, antum miskin kali. Ya, iya ustaz, anda miskin ya. Makanya anda dibedain. Lihat di sini. Jadi enggak berarti ini di sini enggak 100% kita harus mengatakan, wah ini murid-murid tuh mereka enggak pernah mengunjungi gurunya. Kadang guru-gurunya yang punya sikap eksklusif. Hanya mengisolir pada orang-orang yang dompetnya tidak bisa dilipat. Giran dompetnya bisa dilipat, artinya enggak ada duit, paling KTP sama ya, NPWP ya. SIM itu juga nembak ya. Dan kartu ya diperbanyak aja kartu-kartu nama supaya kelihatan banyak kayak apa. Enggak bisa dilipat ya. Karena enggak pernah dimasukin duit, duit selalu di kantong. Saking recehnya duitnya. Nah, kalau melihat dari segi itu, perubahan sikap itu ditinjau. Kalau antum merubah sikapnya misalnya, wah saya ngeliat bapak nih, jenggotan, dasteran lagi, apa namanya, gamisan, masya Allah pak. Kemudian, boy salafi, masya Allah. Terus ada satu haroki, ya. Ya, celananya dibilang isbal iya, dibilang gak isbal enggak. Berarti apa tuh? Isbal. Ya isbal dikit itu. Ya mata kaki tapi bohong dikit itu. Ya. Wah haroki ini. Antum salam dia. Assalamualaikum. Biasa aja. Ketemu beliau, padahal gak kenal. Wah masya Allah. Assalamualaikum pak. Kira-kira cemburu gak yang haroki ini? Itu padahal perbedaan manhaj itu yang lebih signifikannya. Lalu bagaimana kalau misalnya ana berlaku seperti itu ke antum, dan antum dalam posisi rendah, zalil, miskin, fakir, lagi butuh duit, ya. Dan ketika antum nyapa ana tahu antum butuh duit, makanya assalamualaikum, waalaikumsalam, cepat-cepat pergi. Kemudian ketemu dengan seorang donatur yang kaya, Oh, Masya Allah, Assalamualaikum, Pak. Cipika-cipiki, Masya Allah. So, gimana kabar antum? Dan di depan antum itu ngomong gitu. Gimana kabar antum, Masya Allah. Pak, tadi anak ketemu sama ikhwan itu. Dia kayaknya butuh duit sama anak, makanya anak cepat-cepat. Padahal anak juga butuh duit sama antum. Perbedaan ini kenapa? Apakah butuh duitnya atau gimana? Nah, eksklusivitas ini enggak baik, ikhwan. Baik dari da'inya dan juga ikhwannya. Tapi kita azan dulu insyaallah. Ini azan sekarang atau gimana? Tadi waktu Indonesia mana? Sini ya? Bekasi? Udah azan, Pak? Faddal, faddal. Tafaddal azan. Baik. Kita lanjutkan ikhwah sekalian. Rahimakumullah. Tatkala seorang murid merasa bahwa salah satu gurunya menyinggung dirinya karena tidak pernah berkunjung ke rumahnya, maka hendaknya ia bersegera untuk memenuhi haknya tersebut sebagai pengakuan terhadap keutamaannya. Ya, jadi kalau ada seorang ustaz nyindir antum, nyinggung antum. Antum mana aja, ayolah ke rumah ana lah. Jarang ya ustaz ada kayak gini ya? Pernah dengar enggak ada ustaz kayak gini ke antum? Enggak pernah. Pernah. Pernah. Pernah enggak? Pernah. Siapa? Bukan ana kan? Ayolah, main ke rumah ana lah, ayo. Itu sebenarnya udah alhamdulillah itu. Nah itu berarti menyinggung dirinya, kenapa antum gak pernah ke rumah ana, ke bed ana? Hendaklah segera untuk memenuhi hak tersebut. Hai Ustaz, insyaallah lah ke rumah antum Ustaz. Kalau sekarang mungkin ke rumah, mungkin karena Ustaz mungkin sibuk dan seru, itu agak repot lah. Minimal begini. Mungkin lebih relevan ke kajiannya atau majelisnya. Ayo ke majelis, antum kok gak pernah kelihatan antum. Ayolah ke majlis. Ke majlis anda. Ikut kajian anda. Nah, kalau memang berluang, maka undangan seperti ini juga harus dipenuhi haknya. Ya. Kalau memang guru tersebut guru antum, ya penuhilah haknya, seruannya. Hendaklah dia mengungkapkan alasannya mengapa tidak pernah berkunjung ke rumah sang guru. Begitu juga dengan tidak pernah berkunjung ke majelisnya sang guru. Sebenarnya banyak kekecewaan anak pribadi untuk beberapa ikhwan, bukan di sini, bukan. Wallahu alam di manalah ya. Itu ketika ada majelis yang anak harus pergi jauh ke daerah tersebut. Kemudian ada ikhwan kita dan itu juga murid juga mengatakan alhamdulillah Ustaz, dekat nih sama rumah ana. Itu kurang enak di batin ana, itu enggak enak. Kalimat seperti itu enggak enak, enggak sopan. Faham enggak maksud ana ikhwan? Misal. Ana ada jadwal, misal sekali ini ada jadwal di Karawang. Bukan di Karawang, masih Bekasi lah. Apa ujung Bekasi apa ujung Bekasi ikhwan? Tambun ya. Tambun. Ada kemudian orang Tambun, maksudnya bukan badannya ya. Apa ininya Tambun, daerahnya Tambun. Orang Tambun bilang, "Alhamdulillah Ustaz, akhirnya ngisi kajian dekat rumah ana. Ana juga di Tambun, Ustaz." Itu biasanya bakal ana balikin tuh. Ana balikin tuh orang bakal balikin. Antum selama ini pernah dengar enggak karena kajian di mana aja? Iya, pernah. Kenapa antum enggak hadir? Paham enggak maksud anda, ikhwan? Apa antum nunggu anda harus nyambangin rumah antum baru? Atau kecamatan antum baru antum mau hadir? Apakah sekarang masanya itu guru yang harus memuaskan antum sehingga antum mau hadir? Begitu ya? Kalau enggak dekat rumah antum, enggak mau hadir. Itu pun orang itu belum tentu hadir. Dan itu berkali-kali itu. Anda tanya, antum maring mana? Afwan, Ustaz. Afwan. Ya. Alasannya the afwan. Ya afwan, kita maafkan. Cuman kan Ini kurang baik kalau seperti ini. Ya. Lebih tidak baik lagi atau sama-sama tidak baik adalah ketika rekaman-rekaman seperti ini menjadi fitnah bagi sebagian dari talib yang dia mestinya bisa datang. Tapi saya dengerin streamingnya aja lah, enggak usah capek-capek ke majelis ini. Allah, talib yang tidak mau mempelajari adab majelis. Dia hanya mau mempelajari apa? Mempelajari materi, enggak mau mempelajari adab majelis, enggak mau. Iya. Nah, seperti itu. Sekarang kan gampang, saya tinggal online dan seterusnya, banyak kajian-kajian online dan seterusnya, udahlah, enggak usah. Ya iya. Jadinya seperti antum meremehkan majelis ilmu gitu. Maksudnya antum, bukan antum ini, enggak yang ana ngomongin ke orang-orang itu. Meremehkan majelis, dan ana temukan sebagian dari ikhwan yang memang dia cuma mau belajar online. Karena memang sekarang online banyak, masya Allah, alhamdulillah. Tapi enggak mau ke majelis, dan ana dapatkan mereka adabnya kurang dan sok taunya besar. Sampai ada seorang ikhwan yang semangat dulu di majelis, semangat di majelis ilmu. Namun kemudian sekarang enggak pernah ke majelis ilmu, hanya belajar online. Dia selalu tanya kepada ana pertanyaan-pertanyaan yang agak rumit di permasalahan bahasa Arab usul fikih. Ana tahu lah, antum kok bisa belajar seperti ini? Ana belajar otodidak, kata dia. Ana hanya cari-cari online saja. Taib, ini materi ini yang antum tanyakan ke ana. Dari ustaz siapa? Lihat di ustaz siapa? Ustaz fulan. Antum belajar secara online di YouTube dengan ustaz fulan atau menyimak ceramah ustaz fulan. Antum enggak ngerti, kenapa nanya ke ana? Kenapa antum enggak cari nomor ustaz fulan tersebut dan kemudian antum tanya ke orang yang mengucapkannya? Langsung kicep dia. Pakai arti kicep apa? Langsung diam, dia bingung, dia mau. Afwan Ustaz, the afwan. Yeah. Baca lebih cepatnya di afwan, karena the kalau ada huruf vokal itu baca di. Yeah. Guru bahasa Inggris. Di afwan. Tuh lihat ikhwan. Sampai menghadiri majlis anak waktu di majlis yang dekat rumahnya. Yang dulu dia suka di rumah, dia suka di majlis tersebut dulu sebelum pandemi. Anak kajian di situ, enggak hadir lagi dia. Lalu tahu. Ya, begitulah ikhwan, fitnah sebagian. Bahkan ada talib ana juga yang mengatakan. Ana tanya, "Kenapa antum enggak pernah datang lagi kajian ana?" Afwan Ustaz, ana sekarang mencukupkan dengerin streaming antum aja, Ustaz. Itu nyakitin banget itu, ikhwan. Itu talib ana yang rajin itu. Ada seperti itu ngomongnya. "Kenapa kok kayak gitu? Antum gimana kok ngomong kayak gitu?" Soalnya kalau dengar kajian langsung, ana susah nyatetnya, Ustaz. Tapi kalau misalnya dengan online, ana bisa ulangin analisa ini, jadi bisa nyatet. Ini namanya dia mau mencari materi pelajaran semata, enggak mau mencari adab dan keberkahan majelis ilmu. Ini khata. Termasuk yang misalnya ini di kajian SS nih, santri-santri nih. Rumah dekat sini, ngesot juga bisa. Lompat kodok bisa dia. Saking dekatnya dengan SS. Ada kajian dan dia butuh dengan kajian seperti ini misalnya. Tahu persis. Kemudian kan udah ada apa? Streamingnya di FB-nya Ustaz. Gampang lah. Udah enggak usah deh, enggak apa-apa. Kan lagi COVID. Lagi COVID. Emang di sini kenal COVID? Enggak kenal di sini. Dari COVID, pure COVID sampai Delta sampai ke Omicron dan Omicron A, Omicron B ini di SS ini masya Allah. Luar biasa. Ini kalau misalnya soal apa ya? Soal kejahilan akan COVID, ini gelarnya LC nih. Yes. Nah, hendaklah dia sadari bahwa jika dia tidak mempedulikan kunjungan tersebut, maka sungguh banyak orang lain selain dirinya yang lebih menghormati sang guru dan lebih baik darinya. Kalau antum gak menghargai guru, gak mau bertemu, gak mau mengunjungi, banyak kok orang-orang yang baik yang mau dekat sama guru itu atau mengunjungi guru itu. Disebutkan dalam biografi Al-Husain bin Fadl. Al-Husain bin Fadl ini ahli hadis, ahli nahu, ahli Arabiyah. Bahwa tatkala telah lanjut usia, ini ulama-ulama masyhur di zamannya, beliau dibawa pada tandu yang tak beratap. Digopong oleh beberapa muridnya, ya, orang-orang. Ajuda apa? Muridnya dan semisalnya. Tandu tidak beratap. Tapi setelah anda baca di Siyar A'lamul Bala, di yang di footnote ini, anda baca, anda lihat tandunya itu memang tidak beratap, tapi punya hijab gitu loh, punya hijab. Dan orang-orang tuh tahu kalau ini adalah ulama yang lagi di tandu gitu. Tandu kan namanya ya? Apa namanya? Ya, tandu. Kemudian beliau dilewati oleh seorang penuntut ilmu senior. Ini penuntut ilmu senior bersama dengan sejumlah orang. Dalam riwayat disebutkan mereka itu memakai zi ahlul ilm, yaitu pakaian seragam ahlul ilm ketika itu. Seragam ahlul ilm itu beda gitu loh, seragam ulama gitu loh. Kalau antum lihat ulama Al-Azhar kan, seragamnya beda ya, sama pecinya versi Al-Azhar ya. Nah, mereka gitulah maksudnya, seragam yang orang tahu ini para ulama nih yang lagi lihat. Para ulama lagi lewat. Maka kemudian Al-Husain ibn Fadl kemudian menyingkirkan orang-orang di sampingnya. Dan artian di sini menyingkap, menyingkap tirainya. Dan pengen lihat siapa orang tersebut. Maka dia bertanya kepada murid-muridnya, siapa mereka? Maka dijawab, mereka adalah fulan bersama sejumlah orang. Ini penulis, yaitu Syekh As-Sadhan, majhulkan namanya. Mereka adalah fulan bersama sejumlah orang. Kalau anda cek di kitabnya, mereka adalah Abu Bakar bin Khuzaimah, salah satu ulama hadis Syafi'i. Abu Bakar, mazhab Syafi'i maksudnya, Abu Bakar bin Khuzaimah itu bersama beberapa para penuntut ilmu atau ahli ilmu. Maka takjublah Al-Husain bin Fadl. Apa takjub di sini? Subhanallah. Baru saja tadi Ishaq bin Rahawai dan Muhammad bin Rafi, ulama besar, ulama kibar, itu mengunjungi rumah kami, kata sang Al-Husain bin Fadl ini. Maksudnya Ishaq bin Rahawai ini ulama besar, Muhammad bin Rafi juga ahli hadis besar, itu mengunjungi rumahnya Al-Husain bin Fadl saking hormat pada gurunya, yaitu Ishaq dan Muhammad Rafi ini, bin Rafi ini hormat pada Al-Husain sebagai gurunya, mengunjungi rumahnya betul-betul. Saking menghormatin, kunjungin rumahnya langsung, ziarahin. Baru tadi dua ulama besar kunjungin rumah saya. Ini kemudian justru fulan, yaitu fulan di sini Ibn Khuzaimah, Abu Bakar bin Khuzaimah, si fulan melewati kami salam pun tidak, padahal dia tahu ini adalah ulama. Kita faham enggak maksudnya, ikhwan? Ini bukan berarti Al-Husain bin Fadl ingin diagungkan, bukan. Tapi dia ingin bahwasanya orang yang ngerti ilmu itu harus tahu hak ulama yang wajib dia tunaikan. Jadi jangan antum bilang, ah ini Al-Husain bin Fadl pengen dihormatin. Enggak, bukan gitu, bukan gitu. Takjub, aneh dengan hal-hal seperti ini. Kayak misalnya, ini anak nih, anak sebagai guru antum misalnya. Ah, anak lewat, dan tadi baru ada beberapa murid ngunjungin anak di rumah. Mereka sopan dan santun memberikan sesuatu. Kemudian lewat, ada seorang dari antum tuh, anda tahu antum ini. Lewat gitu aja naik motor, melengos gitu aja. Dan saling tatap mata sempat. Lewat gitu aja. Ya, maka gimana perasaan gurunya? Dan kalau ada orang yang melihat seperti itu, peristiwa itu, gimana komentar mereka? Ini murid macam apa ini? Kok kayak gini? Ya, disapa pun tidak. Maka dikatakan, justru fulan ibnu Khuzaimah melewati kami tidak mengucapkan salam sedikit pun. Ini ajaib. Padahal mereka, padahal beliau itu ibnu Khuzaimah sedang bersama dengan para thullabul ilm yang harusnya mereka ngeh, ini ada ulama lewat, sapa lah minimal. Begitu, ikhwan. Ya. Ya. Jadi dan ibrahnya adalah kadang kita ini sebagai penuntut ilmu atau orang kajian menyapa ustadz-ustadz yang populer aja, gitu loh. Atau menyapa ustadz-ustadz yang cocok sesuai selera kita saja. Memang ada ustadz-ustadz yang memang tidak sesuai selera, bukan tidak semanhaj ya, semanhaj. Tapi anda nggak ikutin ustadz ini karena misalnya mungkin penjelasannya terlalu cepat dan sesuai. Tapi tetap harus dihormati karena dia memiliki ilmu, karena dia memiliki ilmu. Begitu ya, ikhwan. Dan juga hendaknya dai juga jangan dai juga bersikap proporsional. Ya. Menyikapi penuntut ilmu jangan dilihat dari hartanya. Nauzubillah min dzalik. Ini anda setiap tahun, setiap berkali-kali mendengar hal seperti itu, sedih sekali, ikhwan. Sedih sekali. Banyak di antara ikhwan kita yang kesulitan. Ya. Anda menemukan banyak sekali ikhwan kita yang sedang kesulitan, ikhwan. Ya. Wallahi mereka layak dibantu dibandingkan dengan asatidah yang sudah merguk banyak manfaat dari berdekatan dengan orang-orang kaya. Atau dari banyaknya majlis dan amplop. Ikhwan kita yang kesulitan lebih layak. Dan ini yang mengajabkan, ini bukan ikhwan pengajian. Maksudnya Anda sebagai orang yang mengajar. Dan kalimat seperti ini mungkin jarang antum temukan di sebagian da'i. Rata-rata kan ayo tunaikan hak ustaz, dan kalau misalnya ada pak, bantulah ustaz, bantu kita rata-rata gitu, bantulah ustaz, kesian tuh ustaz tadi. Betul kesian, kalau memang betul kesian, kalau memang enggak punya penghasilan lain. Tapi Jabodetabek ya, beda. Iya. Beda. Maka kalau misalnya boleh Anda cari misalnya nih sate santri nih misalnya open donation atau pengen membantu orang-orang kesulitan, biasanya kan fokusnya ke ustaz tuh. Ketahuilah, banyak dari kita, maksud kami, ustaz, da'i, sudah banyak menerima kebaikan dari antum-antum, atau para da'i, para anak kajian, ummahat, dan seterusnya. Yang lebih perlu itu, orang-orang yang duduk bareng sama antum. Anda selama pandemi itu, Anda kaya Anda selama pandemi. Menolak gak enak. Ya, maksudnya menerima ya duit masalahnya, ya terimalah mau gimana. Tapi disalurkan ke pihak lain. Dan itu banyak. Pada Anda sekali berapa? Anda sekali ber cuma dai yang ngajar di sate santri loh. Dan itu besar. Tanpa apa effort, tanpa minta, tanpa kerja, tanpa itu hadir nah. tiba-tiba paket, tiba-tiba sembako segede ini tiba-tiba. Masya Allah. Maka kita alokasikan, ternyata ikhwan-ikhwan kita sendiri. Dan Anda punya banyak teman ikhwan yang baik. Baik DKM, panitia MT, atau ikhwan biasa, atau ummahat, atau para janda. Yang mereka itu Masya Allah. Gak punya yang mereka makan itu gak ada hari-hari. Anak-anak pun bertanya ini. Pada ngaji di mana? Ngaji. Cuman ikhwan pengajian yang biasa open donation, bansos, dan seterusnya. Kenapa gak memperhatikan mereka lebih dibandingkan ustaz yang sudah besar perutnya. Ya. Gitu ya, Kwan. Maka besok-besok kalau memang ada open bansos, Anda sangat rekomendasikan. Cari orang yang semajis dengan antum yang lagi kesulitan. Lebih berhak, insyaAllah. Tapi mereka malu untuk bicara. Ya, begitu. Adapun asatidah yang sudah established, antum gak usah pikirin. Gak usah pikirin. Mereka bertakwa. Allah yang rezekikan darah. Pikirin nih kawan-kawan kita. Pikirin beliau belum nikah. Udah nikah belum? Ah itu dia tuh. Tuh pikirin. Jangan pikirin ustadznya. Ustadz kapan nikah lagi ustadz? Ini yang dipikirin kayak gini-gini. Pikirin. Ustadz insya Allah lah. Iya. Kau usah pentingin itu. Ya. Ini yang ikhwan-ikhwan ini ya. Biasa. Ya. Begitu ikhwan. Ini nasihat buat Anda dan juga teman-teman sekalian. Siapapun kita. Dan semoga ini nasihat yang bermanfaat, walaupun mungkin bagi sebagian pihak kadang agak getir ya mendengarnya, tapi ini obat. Dan Anda adalah pihak yang tidak peduli dengan omongan orang dalam masalah ini. Anda hanya ucapkan yang hak dan yang kita alami dan yang kita saksikan. Anda inginkan bahwasanya integrasi antara talib dan juga guru, ustaz, mereka masing-masing memiliki hak dan masing-masing harus memiliki sikap yang proporsional. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik pada seluruh asatidz Ahlussunnah, seluruh kaum muslimin, ikhwan-ikhwan pengajian yang lagi kesulitan, semoga Allah angkat kesulitannya dan Allah bantu menuju kebaikan. Maka semoga semuanya berkah insyaallah. Tidak ada yang makin kaya, tidak ada makin miskin, makin semuanya insyaallah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.